Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. InsyaAllah kita mulai pada hari ini akan membaca beberapa fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah Lil-Buhus Al-Ilmiyah Wal-Ifta, Komite Tetap Lil-Buhus Al-Ilmiyah untuk riset dan penelitian serta fatwa dari para ulama di negeri Mamlakatul Arabiyyah Saudiyah yang ketika fatwa ini dibukukan Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah masih sebagai ketuanya dan para ulama-ulama yang lainnya sebagai anggotanya, di antaranya Syekh Saleh Fauzan, Syekh Abdul Razzaq Afifi, bukan Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin ya. Juga Syekh Abdullah Gudayan, ini semuanya sudah meninggal ini orang-orang. Yang masih ada Syekh Saleh Fauzan dan juga Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Di sini nanti pada fatwa-fatwa yang kita baca akan di tertera di situ nama-nama para masyaikh-masyaikh tersebut. Namun nanti akan kita dapati sebagian fatwa para masyaikh tersebut tidak ditulis, ada yang ditulis, ada yang tidak. Maka hal ini menunjukkan beberapa hal, di antaranya bahwa dalam fatwa tersebut ada perselisihan pendapat di antara anggota komite tersebut. Ya, namanya masalah khilaf dan ini perlu untuk kita ketahui sejak awal bahwa yang namanya permasalahan fikih banyak khilafnya, sehingga tidak heran apabila kita mendengar dalam sebuah permasalahan yang sama kita mendapat jawaban atau fatwa dari ulama fulan seperti ini dan dari ulama fulan atau alan yang lainnya dengan jawaban yang berbeda. Hal ini penting untuk kita ketahui agar kita tidak kaku dalam mensikapi orang-orang yang berbeda pendapat dalam hal-hal yang memang para ulama pun berselisih pendapat. Dan perselisihan tersebut memang perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut memang mu'tabar, teranggap khilafnya ini mu'tabar memang. Nah, ini mengingatkan kita pada beberapa kejadian. Baca di grup dapat faedah seperti ini, atau di taklim Ustadz Fulan dapat faedah seperti ini, namun ternyata di dalam grup yang lainnya atau di grup yang sama mendapat faedah yang lain dari pertanyaan atau dari permasalahan yang sama, atau ustadz atau syekh yang lainnya ternyata berbeda maka tidak perlu kemudian terlalu dipertentangkan. Nah, di sini pentingnya kita untuk belajar menuntut ilmu dengan hadir di halaqah atau majalis al-ilm. Karena yang ada di medsos sifatnya hanya membantu. Dan pasif, ya. Artinya pasif, ya sudah kita mengetahui begitu saja. Entah di situ ada khilaf atau tidak, ya karenanya faedah hanya seperti itu, maka tidak jelaskan beberapa hal yang terkait dengan permasalahan tersebut. Sehingga al-muhim, di sini yang ingin anak tekankan, permasalahannya memang para ulama berselisih pendapat, berbeda pendapat, ya sudah. Dengan itu antum tidak kaku dalam mensikapi saudara-saudara antum yang lainnya. Baik, kita akan baca walaupun tidak semuanya, beberapa fatwa yang mirip-mirip ana ambil, ana cuplik sebagiannya, ya. Dan ana tidak baca semuanya, tapi beberapa saja. Yang pertama, di sini ada sebuah pertanyaan. Panjang pertanyaannya. As-su'al, ta'lamuna hafidhakumullah wa ra'akum ma yatakarrara kulla amin wa ma hasala fi hadhal ami ala wajhil khusus min akhtilafil buldani fi bidayatis siyam wa nihayatihi haythu sama ba'dul libiyin 31 yawman wa ba'duhum afta bil fitri sirran min ulama'ihim wa ba'du ulama'ina thumma ba'da fitrihim yawma 30 bin nisbati lana ja'al ba'du minhum yastafti ba'da an aftara bi fatwa mimma awjada tadaruban fil fatwa wa qad i'tadarna an ifta' hadzal sin fil akhir وكذلك بعد البلدان صاموا بعدنا كالمغرب وحضروا إلى هذه البلاد فنأمل تكرمكم بعرض هذه المسائل على الهيئات al-ilmiyah al-mukhtassah allati yuhadhi ma yasduru minha bil qabuli 'inda 'amatin nas wa nujiz al-masail allati na'mal al-ijabata 'alayha fi ma yali. Pertanyaannya, intinya isi pertanyaan, engkau kalian telah mengetahui hafizakumullah wa ra'akum, yaitu para ulama Lajnah Daimah ini, apa yang sering terulang setiap tahun dan apa yang terjadi pada tahun ini secara khusus, yaitu perbedaan negeri-negeri dalam memulai puasa dan mengakhirinya. Orang-orang Libya bahkan sampai berpuasa 31 hari. Sebagian mereka memberikan fatwa untuk berbuka secara sir dari fatwa ulama mereka dan sebagian ulama kita. Artinya di hari ke-30 mereka terakhir, kemudian di hari ke-31-nya mereka berbuka secara sembunyi-sembunyi, artinya tidak menampakkan secara terang-terangan. Kenapa kondisi ini bisa terjadi? Awalnya dari permasalahan apakah seluruh dunia ini sama, matlaknya itu satu atau berbeda. Matlak itu yaitu patokan dalam melihat bulan terbit. Apakah pada satu negeri terlihat, maka itu juga menjadi patokan bagi negeri yang lainnya di seluruh dunia? Ataukah masing-masing negeri matlaknya, ya bulan itu patokannya ya sesuai dengan negeri tersebut? Dari sini para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bahwa seluruh dunia itu satu. Apabila satu negeri dilihat, maka negeri yang lainnya pun berpuasa. Ulama yang lainnya mengatakan bahwa masing-masing negeri itu sesuai dengan ru'yahnya sendiri, matlaknya sendiri. Apabila tidak terlihat, ya berarti tidak harus dia mengikuti negeri lain yang mungkin sudah melihat hilal. Sehingga pada masing-masing pemerintahan kaum muslimin mungkin ada perbedaan dalam menetapkan waktu bulan Ramadan tersebut. Al-Muhim, ini kurang lebih ringkasannya mengapa bisa seperti ini. Kemudian setelah mereka berbuka pada hari ke-30, binisbah lana, bagi kami, datang sebagian orang dari mereka kemudian meminta fatwa dengan tidak puas dengan fatwa yang sudah ada, meminta fatwa yang lainnya. Akhirnya yang terjadi apa? Tadaruk fil fatwa, saling bertolak belakang, saling berbenturan fatwa satu dengan yang lainnya. Dan kami sudah meminta uzur dari pemberian fatwa dari jenis yang terakhir ini. Artinya setelah datang berbuka baru minta fatwa. Begitu pula dengan sebagian negeri berpuasa setelah kita, ya. Seperti negeri Maghrib, yaitu Maroko. Dan mereka mendatangi negeri ini. Maka kami meminta berharap dengan kemuliaan kalian, wahai para ulama, untuk kami mau menunjukkan masail-masail alal hay'at al-ilmiyah al-mukhtasah, untuk ditunjukkan kemudian kepada badan khusus, lembaga khusus, yang dengan itu harapannya muncul fatwa yang diterima di masyarakat umum. Khulasahnya, nujis, kita singkat, ringkas, masail yang kita berharap jawabannya yang pertama. Pertanyaan pertama adalah, idza kana siyamu man shoma qablana bi ru'yatin kama dzakara al-ba'du minhum annahum ra'au al-hilal, fahal yasumuna 31 yawman mutaba'atan li baladina madamu fiha. Apabila puasanya orang yang berpuasa sebelum kita, jadi sudah ada orang yang berpuasa di negeri lain kemudian datang di negeri tersebut, nah itu karena mereka melihat hilal di negerinya, jadi mereka sudah dahulu. Ada orang berpuasa mendahului suatu negeri karena di negerinya sudah melihat hilal. Di Saudi orang belum berpuasa, di Indonesia sudah berpuasa misalnya. Indonesia memulai dahulu. Kemudian dia ke Saudi misalnya karena umroh misalnya. Ternyata di Saudi berpuasa selama 30 hari. Sementara dia sudah mendahului sehari. Ya. Apakah mereka berpuasa 31 hari karena mengikuti negeri yang dia berada di situ? Orang ini lagi di negeri Saudi. Misalnya di negeri Saudi lagi umrah. Di negeri Saudi belum masuk Idul Fitri. Sehingga menambah sehari lagi. Apakah berpuasa 31 hari? Ini pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, idza kana siyamuhum bil hisab fahal yasumuna 31 yauman? Kalau patokannya itu hisab, apakah tetap mereka berpuasa 31 hari? Wa hal yakhtaliful hukmu idza kana siyamuhum bihasabi jrintish, yaitu patokannya itu di Greenwich, patokan Greenwich ini kan negeri yang jadikan patokan standar apa? Jam ya. Kama dzakara al-ba'd, sebagiannya menyebutkan seperti itu kan. Patokannya jam ini. Waktu ini. Haitsu inna khatta Greenwich yamurru bil maghrib ala bu'di alfain kilometer takriban an Libya. Jadi Greenwich ini melewati negeri Maghrib sejauh 2000 kilometer dari negeri Libya. Apakah ini berbeda hukumnya? Kemudian bima yufti mustaqbilan, dengan apa akhirnya berfatwa nanti pada yang berikutnya, misal man aftara bi fatwa au biduni fatwa ba'da ikmali siyam 30 yauman wa bima yufti man shoma aqal min 30 yauman yani 29 yauman wa biladu allati bada siyam fiha qad akmalat 30 kama hasala fi awamin sabiqah. Akhirnya pertanyaan berikutnya, dengan fatwa dengan apa nanti ke depannya? Kalau ternyata misalnya ada yang berpuasa dengan suatu fatwa, entah dengan fatwa atau tidak, setelah dia menyempurnakan 30 hari puasanya. Nah, atau dengan fatwa apa dia kalau yang sudah berpuasa kurang dari 30 hari. Yaitu 29 hari. Dan negerinya yang dia memulai puasa di situ sudah menyempurnakan 30 hari. Seperti tadi kurang lebih. Kisahnya seperti tadi. Ya. Indonesia misalnya mulai duluan, di negeri Saudi belum. Akhirnya jawabannya, awalan. Al-ibra bisyami syahri Ramadan. Bidayatan wa nihayatan bi ru'yatil hilal la bil hisab. Patokannya, tolok ukurnya dalam puasa Ramadan, menentukan bulan Ramadan, entah dimulainya atau diakhirinya itu dengan ru'yatul hilal, bukan dengan hisab. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ucapan Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian apabila kalian melihat hilal, dan berbukalah apabila kalian melihat hilal, yaitu mengakhiri bulan Ramadan dengan hilal. Perlu diketahui bahwa ilmu hisab itu telah ada di zaman Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga apabila memang ilmu hisab itu teranggap, niscaya apabila ilmu hisab itu teranggap, niscaya Rasul alaihi salatu wasalam akan jelaskan. Tetapi bersama dengan itu, di waktu tersebut sudah dikenal ilmu hisab, ternyata Rasul alaihi salatu wasalam tetap tidak mengabaikan, artinya tidak mempedulikannya, yaitu mengabaikannya, tidak ini menjadikan patokan. Tetap Rasul alaihi salatu wasalam yang menjadikan patokan adalah ru'yah. Bahkan fa'inhum mi'alaikum faqdiru lahu 30 yauman. Apabila tertutup mendung, sempurnakan menjadi 30 hari. Dari sini kita mengetahui kekeliruan ilmu hisab. Karena apa? Posisi mendung itu bisa jadi bulan atau hilal itu memang benar-benar muncul. Ya, anggap perhitungan hisab itu benar. Ketika mendung, bisa jadi yang namanya hilal memang sudah muncul, tapi tidak terlihat. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hakim, yang Maha Hakim, tetap mensyariatkan kalau mendung untuk menggenapkan 30 hari. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala paham ada kemungkinan hilal itu telah muncul. Paham, tapi tetap yang namanya hisab tidak menjadikan patokan. Wal murad bil amri bisawmul fitr idza thabatatir ru'yatu bil ain al mujarradah aw bil wasa'il allati tu'inul ain ala ru'yah. Yang dimaksud dengan perintah untuk berpuasa ataupun mengakhiri Ramadan, berarti menetapkan Idul Fitr, yaitu apabila telah tetap ru'yah dengan mata telanjang atau dengan alat-alat yang membantu mata tersebut untuk melihat. Ini patokannya. Dengan teropong, dengan apa, teleskop misalnya, ini tidak ada masalah. Yang penting tetap menggunakan mata. Ya, ini patokannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu yauma tasumun wal iftaru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahun. Puasa itu di hari kalian berpuasa, wal iftar itu di hari kalian berbuka. Wal adha yaitu dan sesembelihan yaitu di hari kalian menyembelih. Nah, ini yang perlu diketahui yang pertama. Sanian yang kedua, asyahrul mu'tabaru huwa syahrul hijri al-qamari. Karena tadi dihitung ada sebutan 31 hari. Maka di sini lajnah da'imah ingin menegaskan bahwa hari yang terhitung, yang teranggap itu adalah, atau afwan, bulan yang teranggap yaitu bulan hijriyah, qamari, yang memakai perhitungan bulan, yang di mana aqalluhu 29 yauman wa aktsaruhu 30 yauman. Bulan hijriyah itu minimalnya 29 hari dan maksimalnya 30 hari, sehingga tidak ada 31 hari. Ini hanya ada pada tanggalan Masehi. Nah, ini hal kedua yang perlu diketahui. Yang ketiga, alal muslim an yasuma ma'al muslimin fil biladil islamiyyah allati yujadu fiha. Sawa'un kana min ahliha aw qadiman ilaiha. Wajib bagi setiap muslim untuk berpuasa bersama kaum muslimin yang lainnya di negeri-negeri Islam yang dia berada padanya. Sawa'un kana min ahliha aw qadimun aw qadiman ilaiha. Entah orang tersebut memang penduduk negeri tersebut atau dia sedang datang ke negeri tersebut. Wa yuftir ma'ahum, dan juga berbuka mengakhiri Ramadan bersama penduduk negeri tersebut. Sawa'un kana shaumuhum wa iftaruhum an tariqil hukumah aw min tariqi muftil bilad aw min tariqil mahkamati syar'iyyah wal qadi syar'i al musnad lahu dzalik. Iqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shaum yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahun. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi bi isnadin hasan. Kata lajnah da'imah, sama saja apakah puasanya dan berbukanya itu dari sisi tariqul hukumah, pemerintahan yang menetapkan, atau mufti al-bilad, ya, mufti di negeri tersebut, atau dari pengadilan syariah, pengadilan agama yang menetapkan, atau al-qadhi asy-syar'i, hakim yang memang dipercaya syar'i, hakim syar'i, wajib untuk berbuka dan berpuasa bersama kaum muslimin. Nah, dalilnya itu tadi, puasa itu di hari kalian, tasumun, berarti untuk jamak. Orang berpuasa itu yaum tasumun, kalian berpuasa. Berarti puasa itu amalan jama'i. Puasa Ramadan itu amalan jamaah. Wal fitru, dan hari Idul Fitr itu yaumatuftiru. Di hari kalian juga semuanya melakukan fitr, berbuka. Wal adha yaumadhuhun, dan juga adha, Idul Adha itu di hari kalian menyembelih. Artinya kalian berarti jamaah. Nah, sehingga dilarang seorang sendiri-sendiri. Ketika sudah ada keputusan yang tetap, entah dari pemerintah atau yang tadi, pengadilan agama, mufti, dan yang lainnya, selesai. Diikuti. Walaupun misalnya keputusan tersebut ternyata keliru, ya, maka kesalahannya ditanggung oleh pemerintah tersebut. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Walianna fi shaumil muslim wa iftarihi ma'a jama'atil muslimin fi biladihi jam'anil kalimah. Dan juga puasanya seorang muslim dan berbukanya dia bersama jamaah kaum muslimin di negerinya, jam'anil kalimah, ini menyatukan kalimat kaum muslimin. Wabti'adan 'anil furqa wal ikhtilaf. Dan ini jauh dari perselisihan dan perpecahan. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, rabi'an man yujadu minal muslimin fi ayyin minad daulah aw minad dualillati hukumatuha ghairu islamiyah fa innal markazal islami fiha yakumu maqamal hukumah al-islamiyah fi mas'alati isbatil hilal bin nisbah liman ya'ishu fi tilka daulati minal muslimin. Nah, ini perhatikan sekarang. Barang siapa yang ada dari kalangan kaum muslimin di negeri mana saja yang hukumahnya, pemerintahannya bukan pemerintahan Islam, berarti pemerintahannya tidak menetapkan urusan seperti ini. Nah, seperti negara-negara Eropa, Amerika, Australia, sebagian negara Asia, negara kafir, maka al-markaz al-islami yang ada di situ menduduki kedudukannya hukumah al-islamiyah, lembaga Islam yang muktabar yang ada di negeri, misalnya negeri Eropa, entah Belanda, Perancis, Inggris misalnya. Dia yang mengatur penentuan masuknya Ramadan ini. Ini ada sebuah isyarat bagi kita, ya, bahwa alhamdulillah negeri-negeri kaum muslimin itu adalah negeri Islam. Nah, hukumah-hukumah yang di situ masih berkepentingan ikut campur menentukan urusan-urusan seperti ini, berarti itu negara hukum Islamiyah. Negara kita termasuk negara yang pemerintahannya masih memiliki perhatian tinggi dalam permasalahan ini, terbukti pada setiap tahunnya pasti ada sidang isbat kemudian penentuan. Berarti negara Islam, negaranya kaum muslimin. Adapun daulah, hukumah yang bukan islamiyah, ini tadi. Ya, berarti kita mengetahui siapa itu yang bukan Islam, negara bukan negara Islam. Ya, pemerintahnya enggak ada urusan. Akhirnya yang menentukan siapa? Lembaga Islam yang ada. Kalau kita, pemerintah kita, ini juga sebuah bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa Indonesia itu bukan negara Islam. Indonesia ini adalah negara tagut. Indonesia ini pemerintahnya kafir dan yang lainnya. sekilas saja, kalau mau bilang negara tauhid, berarti mereka itu tidak tahu sejarah. Nah, kata mereka tauhidnya itu adalah Pancasila, karena ini asas dasar negara tauhid ini katanya. Ya coba dilihat Pancasila itu asal usulnya bagaimana kan gitu. Nah, yang pertama sila satu ketuhanan yang Maha Esa. Ya pendiri negara ini yang paling paham tentang maksud dari itu. Dihapusnya ucapan, kan awalnya itu kan tanggal 22 Juni 1945 BPUPKI, ya Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia, yang di situ anggotanya termasuk adalah Soekarno, Hatta, Muhammad Yamin dan yang lainnya. Itu kan sebetulnya sepakat awalnya menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa disertai kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Tapi ada masukan dari negara Indonesia Timur, dalam kondisi seperti itu adanya kalimat ini dikhawatirkan menciptakan disintegrasi, karena kondisi seperti itu memang. Akhirnya dihapus kalimatnya, namun maknanya tidak ada yang mengatakan maknanya dihapus. Ya, sehingga lafaz yang muncul setelah itu, ketuhanan yang Maha Esa itu mafhum, sudah dipahami maksudnya juga ya yang tadi itu, hanya lafaznya saja yang tadi dicoret. Nah, dalam perjalanannya apabila ada kekeliruan dan penyimpangan, ya tidak menghilangkan, menghapus makna awal dari didirikannya negara Indonesia berdasarkan asas yang tadi itu. Nah, sebagaimana juga dalam perjalanannya khilafah-khilafah Bani Daulah Abbasiyah ataupun Daulah Umayyah, ada juga yang menyerukan kepada ucapan-ucapan kufur dan keyakinan-keyakinan kufur. Ucapan Al-Quran itu makhluk sempat diteriakkan oleh sebagian dari masa khilafah Bani Abbas. Tapi tidak ada kemudian para ulama yang menyebutkan akhirnya pemerintah atau kerajaan atau penguasa ketika itu kafir. Nah, ketika tidak adanya sebagian hukum Islam yang dijalankan pada suatu negeri kaum muslimin, bukan kemudian akhirnya negeri tersebut menjadi negeri kafir. Dan kita bisa saksikan masih banyak ahkam-ahkam Islam yang diterapkan oleh pemerintah kita. Di antaranya ini. Di antaranya juga antum lihat, apa fungsi dari didirikannya atau terus diadakannya pengadilan agama. Itu menunjukkan bahwa pemerintah kita masih memberlakukan hukum-hukum Islam walaupun tidak menyeluruh. Nah, sehingga dari sini kita mengetahui fatalnya orang-orang yang mengatakan pemerintah kita adalah tauhid. Yang pertama, mereka tidak tahu sejarah. Yang kedua, salah dalam mengaplikasikan makna tauhid yang mereka yakini. Yang lebih fatal lagi, membunuh dirinya dalam rangka ini. Nah, yang lebih fatal lagi, kata mereka karena ini perang jihad, ngajak istri dan anak-anaknya. Ini loh, Abdullah ibnu Umar pernah minta izin kepada Rasulullah untuk ikut jihad. Baru pada perangan yang di situ dilihat oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, Abdullah ibnu Umar sudah sampai usia balig, diizinkan ikut berperang. Ini anak masih kecil diajak untuk perang dalam bahasa mereka, jihad. Aturannya siapa sekarang? Rasulullah tidak mengizinkan. Nah, ini mereka membawa anak-anak. Usia 11 tahun sudah diajak ke Suriah, diizinkan. Ini Rasulullah tidak mengizinkan. Islamnya siapa kalau begitu? Nah, barakallahu fikum. Sehingga di sini, kalau negara tersebut, kita kembali kepada topik, bukan negara Islam, ya sudah, lembaga Islam yang ada di situ yang menentukan. Nah, Kemudian yang kelima, al-ibrah bi fi ibtida'i siyam fil balad allati safara minha wa fi nihayatihi fil balad allati safara ilaiha fayuftir ma'ahum in aftara qabla al-baladi allati bada'a siyam biha lakin in aftara li aqal min 29 yawman wajab alaihi qada' yawm ilzaman lahu bil had al-adna. Baik. Kata Lajnah Daimah, patokan tolak ukur dalam memulai puasa di negeri yang dia safar darinya, memulai ya, kemudian akhir puasa tersebut di negeri yang dia safar kepada negeri tersebut, orang Indonesia kayak tadi, ketika dia di Indonesia ya sudah dia bersama negeri tersebut. Nah, kemudian dia safar ke negeri lain, ya sudah dia ikut aturan negeri tersebut. Tapi kata Lajnah Daimah, bayuftir ma'ahu, maka dia berbuka bersama penduduk negeri tersebut. Nah, tapi in aftara qabla al-baladi allati bada'a asyam biha. Lakin in aftara li aqal min 29 yawman wajab alaihi qada' yawmin ilzaman lahu bil had al-adna. Maka dia tadi berbuka bersama negeri tersebut apabila dia berbuka sebelum negeri yang dia memulai puasa di situ. Ini kejadiannya kebalik. Kalau tadi Indonesia dulu, sekarang misalnya Saudi dulu. Ya, antum punya gambarannya ya. Ternyata di Saudi puasanya 29 hari. Baik. Di Indonesia juga sama 29 hari. Sementara Indonesia telat sehari dari Saudi. Ini kan kejadiannya terbalik dari tadi ya. Paham ini ya. Sehingga ketika dia ke Saudi, dia berpuasanya hanya 28 hari. Apakah dia kemudian berpuasa sendiri di negeri Saudi tersebut? Karena di negeri Saudi tersebut, kalau dia ingin menggenapkan 29 hari, di negeri Saudi lagi Idul Fitri. Maka kata Lajnah Daimah, tidak. Tapi kewajiban dia apa? Dia mengganti hari, mengkodok sehari yang dia kehilangan tersebut. Nah, paham ini ya. Wa in kana qad atamma siyam 30 yauman, apabila ternyata dia sudah menggenapkan puasa 30 hari, kembali kepada gambaran permasan yang pertama. Fil baladi alladhi safara ilaihi wa baqiya ala ahli hadhil baladi siyama yaumin masalan wajib alaihi an yasuma ma'hum hatta yuftira bi fitrihim yaumal id wa yusalli ma'hum salatul id. Kalau sudah dia menyempurnakan 30 hari di negeri yang dia bersafar kepada negeri tersebut, kemudian dia tetap wabakiya ala ahli hadzal bilad siyam yaumin masalan, dan dia ternyata tetap bersama negeri penduduk negeri tersebut lebih dari sehari, berpuasa masih sehari, maka wajib bagi dia tetap untuk berpuasa bersama mereka sampai berbuka dengan fitrnya mereka, hari idnya mereka, yaumul id. Faisal limahum salatul id. Kemudian setelah itu salat id bersama mereka. Jadi di sini akhirnya dia berpuasa 31 hari. Nah, ini fatwa Lajnah Daimah. Antum perhatikan. Tadi disebut nama-nama itu yang tertera dalam kita ini, kalau antum lihat dalam setiap fatwa pasti ditulis nama-namanya. Ya. Ini yang disama-namanya adalah yang bertanda tangan sepakat dengan fatwa tersebut. Ada berarti di sini sekarang hanya 3 yang ikut bertanda tangan atas fatwa ini. Jadi sebagiannya tidak bertanda tangan, kenapa? Pendapatnya berbeda. Nah, paham ya? Sehingga dalam permasalahan ini memang ada perbedaan pendapat. Siapa yang bertanda tangan? Rois. Ya, Roisnya, ketuanya ketika itu setelah Syekh bin Baz, sudah meninggal Syekh bin Baz, yaitu Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdillah Al-Syekh, mufti yang sekarang. Anggotanya yang ikut tanda tangan sepakat dengan fatwa ini, Abdullah Ibnu Hudayan, sudah meninggal. Syekh, ini ulama kibar semua ini. Dah. Nah, sudah meninggal. Juga yang ikut tanda tangan, Syekh Saleh Fauzan. Nah, intinya ya ikhwan, yang namanya puasa dan berbuka itu bersama negeri atau bersama penduduk setempat. Nah, entah keputusan tersebut benar atau salah. Nah, hadisnya tadi itu, kita diperintahkan sumu yauma tasumun. Nah, berpuasalah kalian di mana kalian semuanya berpuasa. As-saum yauma tasumun, puasa itu di hari kalian berpuasa. Wal fitru yauma tuftirun, Idul Fitri itu di hari kalian semuanya berbuka, melakukan al-fitr. Nah, jadi ini yang terkait dengan permasalahan mulai dan akhir bulan Ramadan. Nah, kemudian yang lainnya, fatwa yang lainnya, ada permasalahan sekarang. Ini nanti mengingatkan kita pada beberapa waktu yang kemarin. Ada sebuah pertanyaan. Hal asaimu alladhi hatha ar-rasul alaihi salatu wassalam ala taftirihi huwa asaimul fakir awil gharib fil baladi awil ladhi naqumu bidakwatihi lil iftar ladaina fil manzili kadaif minal ahli wal aqaribi wa hal yahsul al ajru lana bitakdimil iftar lil saimin alladhina nadu'uhum da'watan khasatan fi ramadhan. Ada yang bertanya, orang yang berpuasa, yang dimana Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menganjurkan untuk memberi makan, hadisnya kan manfaat para sa'iman, seperti itu ya, karena lahu ajru man sama, wairu annahu layangkus min ajri sa'im syai'a, awkamakal Mustafa alaihi salatu wassalam, manfaat para sa'iman, barang siapa yang memberi buka orang yang berpuasa. Nah, ini pertanyaan sekarang, siapa yang dimaksud dengan orang yang berpuasa tersebut? Yang kita dianjurkan untuk memberi iftar orang yang berbuka orang yang berpuasa tersebut. Apakah dia itu shaim yang fakir yang dimaksud di situ? Yang kita dianjurkan untuk memberi buka tersebut orang puasa yang dia itu orangnya fakir atau gharib, orang asing lagi safar atau dia bukan penduduk setempat? Yang kemudian kita boleh mengundang, mengajak untuk berbuka di sisi kita, ya, di rumah kita misalnya, seperti tamu dari kalangan keluarga atau saudara-saudara, apakah kita mendapatkan ajr, ya, dengan kita memberikan iftar kepada orang yang berpuasa ini, dengan yang tadi itu, kita mengundang mereka dengan undangan khusus di bulan Ramadan. Nah, jadi pertanyaannya, siapa sih orang yang apabila kita memberi makan atau memberi buka puasanya itu kita mendapatkan pahala ini? Apakah kalau ada saudara datang, kerabat, atau itu dikhususkan hanya untuk orang fakir, miskin? Jawabannya, sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqus min ajri sa'im syai'un. Barang siapa yang memberi makan orang berpuasa, sa'iman, sinakirah, maka dia mendapatkan pahalanya. Namun pahala orang yang berpuasa tadi itu tidak berkurang juga. Rawahu Tirmidzi. Kemudian kata lagi Najaimah, wal muradu bisaimi huna. Yang dimaksud orang yang berpuasa di sini, ayyu saimin minal muslimin. Siapa saja dari kalangan kaum muslimin yang berpuasa, tidak harus fakir miskin. Nah, walaupun kata mereka, la siyama man yastahiqqu shadaqah alaihi bil fitr kal fakir wal miskin wa ibnis sabil. Wa hadzal ma'na mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Nah, jadi dari sini kita mengetahui siapa sih orang yang berpuasa yang apabila kita memberikan buka, maka kita dapat pahala ini tadi. Kata fatwanya, jawaban lagi Najaimah, ayyu sha'imin wal muslimin. Siapa saja. Entah kaya, entah miskin, entah tamu, entah keluarga, entah orang asing, entah bukan, siapa saja. Boleh. Gak ada masalah. Nah, kita berpuasa bersama-sama. Ada orang memberi buka, isinya siapa di situ? Ya thullabul ilm, ya orang yang kaya, yang orang fakir, gak ada masalah. Walaupun tentunya lebih-lebih orang yang berhak mendapatkan sedekah, ya dia yang lebih diutamakan. Tapi misalnya orang yang kaya, gak ada masalah juga. Seperti itu. Walaupun yang diutamakan wal fakir, wal miskin, wal ibnis sabil. Orang lagi safar, dia dari negeri lain misalnya. Ini makna sama dengan ucapan Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam, barang siapa yang mempersiapkan persiapan-persiapan tempur bagi orang yang hendak berperang, maka sungguh dia telah berperang. Nah, siapa itu yang dipersiapkan? Entah orang itu memiliki kemampuan atau tidak, kita menyiapkan kuda-kudanya, kita menyiapkan pedang atau persenjataannya, walaupun nanti yang memakai adalah orang yang kaya atau bukan. Kita mendapatkan pahalanya sama dengan ini. Entah yang kita beri makan ini orang yang berpuasa ini kaya atau miskin, sama. Nah, maka dari sini kita mengetahui kekeliruan sebagian orang yang sempat mengkritik buka puasa bukan orang-orang miskin, gitu ya Salman ya. Seperti siapa ini? Dulu waktu itu. Si ini, si Maftun ini, Salehuddin. Gak ada masalah. Nah, jadi silahkan siapa saja, walaupun yang lebih diutamakan yang tadi. Nah, baik. Ini ada pertanyaan lagi. Soal tadi yang bertanda tangan Ar-Rais Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Saleh Al-Fauzan, Abdul Aziz Al-Syeikh, Bakar Abu Zaid. Ini yang berfatwa tentang permasalahan tadi. Syekh bin Baz, Syekh Saleh Al-Fauzan, Syekh Abdul Aziz Al-Syeikh dan Syekh Bakar Abu Zaid. Nah, kemudian ada soal lagi. Sami'tu min ba'dil ikhwah annal iftar al-jama'i akana dhalika fi syahri ramadhan aw fi siyamin nafilah bid'ah, hal hadha sahih? Hai, aku mendengar dari sebagian ikhwan katanya buka puasa bersama ini entah itu di bulan Ramadan ataupun puasa nafilah, puasa sunnah, katanya bid'ah. Apakah ini sahih? Maka dijawab, la ba'sa bil iftari jama'iyan. Tidak mengapa buka puasa bersama. Fi Ramadan aw fi ghairihi. Ma lam ya'taqid hadza al-ijtima' ibadah. selama dia tidak meyakini bahwa kumpulnya ini ibadah, artinya ini yang lebih afdol, karena ibadah dia meyakini lebih afdol, ini lebih utama, ini dapat pahala, sehingga tidak ada masalah. Nah, kecuali dia puasa bersama-sama, masing-masing ayo bawa makanan, puasa bareng-bareng, yang ini bawa iftar sendiri, ini bawa iftar sendiri, enak ini, lebih bagus ya. Nah, ini bid'ah. Nah, tapi sekedar kumpul, apalagi ada satu orang memang memberikan makanan untuk berbuka, kemudian kita bersama-sama, ini enggak ada masalah. Nah. Liqaulihi ta'ala laisa 'alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata. Tidak ada dosa bagi kalian untuk kalian makan bersama-sama atau sendiri-sendiri. Nah, tapi lakin in khifa bil iftari jama'iyan finna filah, apabila dikhawatirkan dengan buka puasa bersama ini, tapi dalam puasa yang nafilah, bukan Ramadan, itu ada riya atau sum'ah. Ya. Kenapa? Litamayyuzi as-sha'imin an ghairihim. Karena akan tampak memang, kalau bulan Ramadan semuanya puasa. Tapi kalau bukan Ramadan, kelihatan banget memang. Wah, ini lagi puasa mereka ini. Yang lainnya kan enggak berpuasa karena bulan Ramadan tidak wajib. Nah, kalau yang seperti ini ya, khawatir dari ya atau sum'ah, maka kurihalahum dzalik, dibenci, makruh. Nah, sehingga ini yang perlu kita ketahui terkait permasalahan iftar jama'i. Ini yang berfatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Abdul Ghudian, Syekh Saleh Fauzan, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, dan Syekh Bakar Abu Zaid. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Ya. Kita katakan yang memakai hisab menyelisih sunnah. Jelas, karena Rasulullah alaihi salatu wasallam tadi mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena lihat hilal. Berbuka lihat hilal. Jelas menyelisih sunnah. Tapi sekarang permasalahannya, apabila sudah diputuskan oleh pemerintah setempat, maka kita ikuti pemerintah setempat, selesai. Entah pemerintah tersebut memakai hisab atau memakai ru'yah. Nah, adapun orang-orang yang kekeh dengan hisabnya, dia bukan pemerintah, dia bukan ulil amr, ya ini mukhalif sunnah. Jelas ini menyelisih sunnah. Seperti itu. Sehingga enggak boleh. Ini tetap yang namanya puasa itu dengan ru'yah. Ini hukum asalnya. Nah, kita katakan menyelisih sunnah, iya. Seperti itu. Tapi ketika sudah terjadi, sunnahnya adalah bersama pemerintah. Nah, ini dua hal yang jangan dicampur adukkan, ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadhal Abu Fauzan. Nah, sekarang mana yang rajih gitu ya? Pertanyaannya, apakah matlak ru'yah hilalnya itu di seluruh dunia itu sama, atau berbeda, atau masing-masing di negerinya ru'yahnya sendiri-sendiri, matlaknya sendiri-sendiri? Ini khilaf di antara para ulama, karena di situ datang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, intinya di situ Muawiyah di negeri Syam, kemudian di Madinah lain sendiri. Ada salah seorang tabiin pergi ke negeri Syam, ya, kemudian kembali, yang di mana ternyata dalam lafaz hadis itu maknanya kurang lebih intinya ya sudah, karena di negerinya, ana lupa persisnya tapi kurang lebih maknanya di negeri Syam matlaknya atau mereka melihat hilalnya berpuasanya di hari itu, ya mereka ikuti hari tersebut. Ada pun kita yang di Madinah, ya kita ikuti ru'yah tersebut. Nah, para ulama mengambil hukum bukan itu maknanya. Nah, tapi maknanya karena di negeri tersebut terlihatnya hanya seperti itu, sampai informasinya seperti itu, ya. Tapi kalau tahu informasi di sini pasti mengikuti. Intinya memang khilaf yang panjang lebar, anak juga untuk menjazm memastikan ini berat. Hanya kalau anak pribadi sampai sekarang lebih cenderung yang mengatakan ru'yahnya sendiri-sendiri. Nah, wallahu a'lam. Tapi memang masalahnya khilaf. Tapi para ulama sepakat. Entah yang berpendapat ru'yahnya seluruh dunia satu, ataupun yang berbeda-beda, semua sepakat. Masing-masing pihak yang berselisih ini, Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, ini ada perbedaan pendapat. Tapi semuanya sepakat kalau ternyata pemerintah penguasa negeri tersebut memutuskan, maka wajib bagi masyarakat di situ untuk ikut pemerintahnya. Jadi akhirnya ujung-ujungnya ya sama sih. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah, fadhal Dr. Rudi. Orang sudah sholat duhur, safar ke negeri yang dia sudah ke negeri yang belum diadakan azan duhur. Dalam beberapa hal itu ada perbedaan antara sholat dengan puasa. Nah, yang pertama, dari sisi penentuan saja, boleh menentukan waktu sholat itu dengan hitungan apa itu? Hah? Ilmu falak ya, seperti itu. Kalau memang akurat, gak harus melihat matahari terus, tidak. Nah, boleh seperti itu. Makanya boleh kita berpatokan dengan apa? Takwim, apa? Jadwal sholat. Kalau memang itu muktabar, boleh. Adapun kalau puasa sudah harus dengan ru'yah. Ini yang pertama. Yang kedua, sholat, ya, itu amal jama'i, tapi sholat ini di, artinya begini, masjid ini belum tentu bareng dengan masjid yang lainnya, ya kan? Ini dimulainya jam segini, terlalu apa namanya, terlalu beragam kalau untuk sholat ini, seperti itu. Nah, masing-masing masjid pun yang penting masih waktunya memulai kapan, mengakhiri kapan juga tidak ada masalah. Nah, sehingga dalam permasalahan saat ini tidak ada beberapa hal yang berbeda. Sehingga dalam kasus ini tadi, wallah alam, kalau dia memang sudah sholat di tempat yang di situ dia sholat, sudah masuk waktu zuhur kemudian dia sholat, maka dia teranggap sudah melakukan sholat zuhur. Nah, ketika dia masuk ke tempat yang belum waktu sholat duhur, ya, dia tadi sudah nggak ada ceritanya sholat itu dilakukan dua kali. Sholat itu sehari lima kali, nggak boleh enam kali, nggak boleh tujuh kali. Ketika dia melakukannya berdasarkan syarat-syarat dan rukun-rukunnya yang sudah sah, memenuhi sudah sah, sehingga nggak perlu dia kemudian di tempat yang kedua sholat lagi, ya, nggak perlu. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Baik, karena memang sudah waktunya dekat, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pada pekan berikutnya kita akan lanjutkan beberapa fatwa-fatwa yang berkaitan dengan puasa dan bulan Ramadan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.